بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، وهي أمة الإسلام همبا الله، رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatiku dan merahmati kalian. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa lillahi alhamdu wal minna. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk fi baiti min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari, mengkaji kitab para ulama alaihim rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Minha, di antaranya kitab Syarahu Usuli Sunnah, syarah prinsip-prinsip sunnah, li fadilati Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahallahu taala, yang merupakan penjelasan dari fadilatu Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Wa biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita akan masuk kepada bab yang baru, yaitu prinsip sunnah. Setelahnya tentang Al-Qur'anu kalamullahi laisa bimakhluq. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Qala rahimahullahu ta'ala al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wal-Qur'anu kalamullahi walaysa bimakhlukin, dan Al-Qur'an itu adalah kalamullah, walaysa bimakhluk, dan bukan makhluk. Wala yad'ufu an yakula laysa bimakhluk, dan janganlah melemah untuk mengatakan Al-Qur'an itu bukan makhluk. Qala fa inna kalam Allahi laysa biba'inin minhu. Beliau mengatakan sesungguhnya kalamullah tidak terpisah darinya. Biba'inin minhu, tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa minhu syai'un makhlukun, dan tidak ada suatu bagian pun darinya, dari Allah Subhanahu wa taala, yang makhluk. Wa iyyaka wa munadharata man ahdatha fihi wa man qala bilafzi wa ghairihi, ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله. Dan hindarilah berdebat dengan orang yang mendatangkan perkara baru tentangnya, tentang Al-Quran. Disebutkan di dalam kitab Sahihul Jami', Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya rahmatullahi alaihim, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka, meriwayatkan bahwa al-mira'u fil Qur'ani kufrun, berdebat tentang Al-Quran adalah kekufuran. Tayyib. Wa man qala bi lafzi wa ghairihi wa man waqafa fihi fa qala la adri makhluqun aw laysa bi makhluqin wa innama huwa kalamullah. Dan barang siapa yang mengatakan, dengan lafadku dan yang lainnya, dan barang siapa yang tawakuf kemudian mengatakan la adri makhlukun, saya tidak tahu makhluk atau laisa bi makhluk, atau bukan makhluk, akan tetapi dia adalah kalamullah, fahadha sahibu bid'atin, maka orang ini adalah pelaku bid'ah. Mislu man qala, kalimat-kalimat seperti ini sebanding dengan orang yang mengucapkan huwa makhlukun, Al-Quran itu makhluk. Wa innama huwa kalamullahi laysa bimakhlukin, sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Di dalam paragraf ini Al-Imamu Ahmad rahmatullahi alaih mengulang-ulang kalimat Al-Quranu kalamullah laisa bimakhluk, Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk, sebanyak 4 kali. Hal ini menunjukkan ini perkara yang penting, perkara yang serius yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah secara umum, terkhusus ahlus sunnah. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, wahadihi al-qadiyyatu, termasuk kepada penjelasan Fadilatu Syekh Rubi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Wahadihi al-qadiyyatu kama ta'rifuna qadiyyatun khatiratun jiddan, perkara atau urusan ini sebagaimana yang kalian ketahui adalah urusan yang sangat penting, urusan yang sangat serius, urusan yang sangat kritis, dan bahkan urusan ini sangat berbahaya kalau disalahpahami. Qadiyatul qawli bi khalqil Qur'ani, yaitu urusan tentang ucapan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ini aqidah Islamiyah, aqidah Islam, termasuk ke dalam prinsip-prinsip sunnah. Qamas 'alaiha mihnatun 'azimatun li ahli sunnati wal jamaah. Maka tegak dalam perkara ini ujian yang sangat besar menimpa siapa? Terjadi kepada siapa? Ujian yang sangat besar untuk ahlu sunnah wal jamaah. Wa ala ra'sihimul imam Ahmad, dan menimpa tokoh mereka, imam mereka, imam ahli sunnati wal jamaah, al-imam Ahmad rahmatullahi alaih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Waqa'a fiha as-sijnu wad-darbu wal-qatlu. Fitnah itu berakibat dipenjara, dipukul atau disiksa dan dibunuh. Kenapa? Karena di saat itu asas negara adalah Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Berbeda pendapat dengan penguasa di saat itu berarti menentang negara. Menentang negara berarti mengganggu stabilitas, mengganggu kestabilan. Oleh karena itu perlu diamankan dan dipenjarakan. Namun apakah Imam Ahmad rahmatullahi alaih menentang negara? Tidak. Apakah Imam Ahmad memberontak kepada penguasa di saat itu? Tidak. Namun di saat itu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaih, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, beliau membela aqidah sahihah, membela prinsip sunnah Al-Quran kalamullah. Sehingga resiko yang beliau terima, resiko yang beliau dapatkan bersama para ulama yang lain rahmatullahi alaihim, adalah dipenjara, dipukul atau disiksa dan dibunuh. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. قام بذلك الجهمية والمؤتزلة في أهد المأمون والمؤتصم والواثق. Dan tegak di dalam fitnah itu dua kelompok menyimpang di dalam Islam. Yang pertama al-Jahmiyah dan yang kedua al-Mu'tazilah. Fi ahdil ma'mun, di masa pemerintahan khalifah al-ma'mun. Wal mu'tasim, dan masa pemerintahan khalifah al-mu'tasim, dan dilanjutkan sampai pada masa pemerintahan khalifah al-wathiq. Khalifah itu pemerintah berbeda dengan masa pemerintahan presiden di zaman ini. Kalau presiden di zaman ini ada masa-masanya diganti. Namun khalifah memegang kekuasaan selama dia hidup. Panjang masa kekuasaannya. Dalam rentang waktu yang lama dia memerintah. Ujian yang menimpa Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah rahmatullahi alaih, terjadi pada masa tiga khalifah ini. Fi ahdi salasati khulafa'a minal abasiyin. Fitnah itu terjadi, ujian itu terjadi pada tiga periode kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Lama. Panjang masanya. Untuhinatil ummatu mihnatan azimatan bil jahmiyati wal mu'tazilati wa ahli dhalal. Umat diuji dengan ujian yang sangat besar yang disebabkan oleh Jahmiyah, Al-Mu'tazilah dan Ahlul Dhalal dan orang-orang yang sesat. Mereka semua bersatu. Mereka semua bergabung untuk menguasai urusan umat, masuk pada pemerintahan, bahkan sampai kepada pemimpin negara di saat itu. Perhatikan, jangan menganggap bahwa orang-orang yang menyimpang dari jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus itu biasa. Ini perkara besar. Ini akidah sahihah. Jangan bermain-main. Inna hadza din, ini agama. Wa tasallatu ala ahli sunnah al-jahmiyah dan al-mu'tazilah serta orang-orang yang sesat, mereka berusaha untuk menguasai ahlu sunnah. Mereka berusaha untuk menguasai ahlu sunnah dari berbagai sisi sampai ke dalam urusan agama mereka. Walakin kataballahu al-akibata lil-muttaqin. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kesudahan yang baik lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Di saat ujian itu terjadi, di antara para ulama yaitu Muhammad bin Nuh dan al-Imam Ahmad rahmatullahi alaihima merasakan di penjara, dipukul, dicambuk, disiksa. Bahkan Al-Imam Muhammad bin Nuh rahmatullahi alaih, semoga Allah merahmatinya, meninggal di dalam masa-masa penyiksaan. Sedangkan Al-Imam Ahmad rahmatullahi alaih, beliau menderita penyakit kencing darah. Di antara penyebabnya, banyaknya siksaan yang beliau rasakan. Banyaknya cambukan yang beliau terima. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Fasabara al-imam Ahmad wa sabira wa tahammala ad-darba was-sijna wal-mata'ib ash-shadidata allati la tutiquha al-jibalu rahimahullah. Al-imam Ahmad, seorang imam yang sabar wa sabir, dan seorang imam yang penyabar. Wa tahammala ad-darba was-sijna wal-mata'ib ash-shadidata. Beliau menanggung cambukan, bahkan beliau dipenjara, dan melalui masa-masa penyiksaan yang berat. Wal mata'ib asyadidah, sangat berat penderitaan yang beliau rasakan. Bahkan fadilatu Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan allati la tutikuha al-jibalu rahimahullah, siksaan itu tidak akan sanggup dipikul oleh gunung sekalipun. Ini penderitaan yang dialami oleh al-imam Ahmad rahimahullah, sehingga beliau disebut sebagai imam ahli sunnati wal jamaah, dan juga salah satu imam mazhab. Iya, mazhab ada berapa? Ada empat. Yang pertama Hanafiyah, yang kedua Malikiyah, yang ketiga Syafi'iyah, yang keempat Hanabilah, atau yang biasa kita menyebutnya Hambaliyah. Iya, perhatikan barakallahu fiik. Ayuhal muslimun ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Farufa Allahu makanatahu wa a'la manzilatahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kedudukannya dan meninggikan derajatnya. Mengangkat kedudukan dan meninggikan derajat al-imamu Ahmad rahmatullahi alaih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Wa sara imama ahli sunnati bihaqqin. Dan beliau menjadi imam ahli sunnah dengan benar. Al-imam Ahmad rahimahullah. Iya, ini ujian besar yang menimpa ahli sunnah dan tokoh mereka dari kalangan para ulama, diantaranya al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Fala yarfa'u ahadun ra'sahu bi sunnati wa rayati sunnati illa wa'tazza bintima'ihi illa hadzal imamil 'adzim. Di sini tidak ada seorang pun yang mengangkat kepalanya dengan sunnah. Tidak ada seorang pun yang menegakkan prinsip sunnah dan mengibarkan bendera sunnah illa wa'tazza bintima'ihi illa hadzal imamil 'adzim. Kecuali dia akan dimuliakan dan disandarkan kepada imam yang agung ini, imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Wa 'azza Allahu al-Islam, dan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Islam. Bi Abi Bakrin yaumariddah, dengan Abu Bakar pada hari di saat sebagian besar kaum muslimin murtad. Terjadi perang besar di saat itu. Perang apa namanya? Perang Yamamah. Iya. Di saat itu muncul Nabi palsu. Sebagian kaum muslimin yang di masa Nabi alaihi salatu wasalam statusnya sebagai muslim jadi murtad. Maka mereka diperangi oleh siapa ini? Oleh khalifah Rasulullah alaihi salatu wasalam wa radhiyallahu an, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Di dalam perang Yamamah banyak kejadian-kejadian luar biasa. Para pejuang-pejuang Islam dari kalangan sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan di saat itu pula Musailamah al-Kazzab terbunuh, yang diistilahkan dengan apa itu namanya? Kebun kematian. Siapa yang membunuh Musailamah al-Kazzab di sini? Yang pertama siapa? Wahsy ibnu Harb radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Wahsy ini pula yang membunuh siapa? Hamzah, paman dari Nabi alaihi salatu wasalam. Iya, pada perang apa itu? Perang Uhud. Iya. Dan di saat itu jenazah Hamzah ini tidak ada yang mengenalinya. Karena tubuhnya dicincang-cincang. Iya, dan yang mengenalinya adalah saudari perempuannya. Sehingga ketika ada yang mengatakan bahwa jenazah Hamzah ditemukan ketika terjadi banjir di Saudi masih utuh, ini keliru, dibantah oleh para ulama alaihim rahmatullah. Jenazah Hamzah itu tubuhnya terkoyak-koyak, dikenali oleh saudarinya melalui apa? Jari tangannya. Iya, perhatikan. Yang kedua yang membunuh Musailamah al-Kazzab siapa? Abu Dujana. Iya, ini sahabat atau bukan ini? Sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam, Abu Dujana Simak bin Khirashiyah radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Wa bi Ahmad yawm al-mihnati kama qala ba'du as-salafi. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam dengan al-Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, yaum al-mihna, ketika hari terjadi ujian bi khalqil Quran, bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Imam Ahmad tetap pada prinsip sunnah dengan mengatakan dan menyatakan Al-Quran kalamullah. Iya. Kama qala ba'du salafi, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama us-salaf. As-salafu disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi alaihi fi fatawa al-maqalat, bahwa yang dimaksud dengan as-salafu yaitu ahlus sunnati wal jamaah. Ulama us-salaf. Ulama salaf yaitu ulama ahli sunnati wal jamaah. Radhiyallahu anhu. Rahimahullahu wa jazahu ahsanal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan memberikan balasan kepadanya dengan balasan yang terbaik. Al-Imam Ahmad rahmatullahi alaih, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, Imam ahli sunnati wal jamaah. Naam. فالقرآن والسنة يدلان على أن القرآن كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى maka Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah, keduanya menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Yatakallama bihi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengannya. Auhahu ila Jibrila alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukannya kepada Jibril. Jibril atau Jibril. Dalam sebagian kitab akidah disebutkan dengan nama Jibril. Jibril itu Jibril, Jibril itu Jibril. Wa Jibrilu ballaghahu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Jibril menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jibril menyampaikan wahyu itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, ayuhal muslimun ibadallah wa hawadis salam hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan kita tentang Al-Qur'anu kalamullah laisa bimakhluq, tentang Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk. Fa biiznillah pada pertemuan mendatang akan kita sambung kembali. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Faman kana sawaban famin Allah wa man kana khata'an famin Ismail. Jika ada benarnya, maka semua kebenaran itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semata-mata datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika ada kesalahan dan kekeliruan, maka semua itu datang dari Ismail. Wallahu ala dhalika qadir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk melakukan semua itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.